إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah azza wa jalla atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang besar, yang agung, yang mulia. Hidayah Islam, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat bisa merasakan berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan. Semua ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib kita syukuri. Dengan bersyukur, insyaAllah Allah akan tambah dengan nikmat yang lainnya. Kemarin beberapa hari kita telah membaca di dalam kitab tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan, tafsir As-Sa'di, surat Abasa, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana kesimpulannya wajib bagi setiap da'i, wajib setiap berdu'at ilallah untuk memiliki sifat cinta, suka, senang orang lain mendapatkan hidayah. Ini sifat yang harus kita miliki, sebagaimana semangat Rasulullah berupaya untuk mengislamkan para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Namun demikian, jangan sampai kita mengorbankan orang yang bersemangat di dalam mempelajari kitabullah, kemudian lebih mengutamakan orang yang belum jelas mau menerima al-haq ini. Kita utamakan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari kitabullah, untuk memahaminya, untuk mengamalkannya. Namun jangan dilupakan orang-orang yang belum menerima hidayah. Tetap diupayakan supaya mereka menerima al-haq, mau mempelajari Al-Quran, mau mengamalkan perintah Allah yang terdapat di dalamnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang ke-11 dan yang berikutnya. Insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah azza wa jalla dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalla, kata Allah taala, sekali-kali tidak. Jangan demikian. Innaha tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tadhkirah, Kalla innaha tadhkirah, sungguhnya itu adalah peringatan, teguran, nasihat, pengajaran. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang ingin, hendaklah dia mengambil pelajaran itu. Ambillah dari kisah yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jazakallahu khairan, yang berbuka masam kepada Abdullah bin Amr bin Ibnu Maktum. Ambillah pelajaran. Rasulullah berpaling dan bermuka masam dan berpaling untuk berupaya agar supaya para tokoh-tokoh Quraisy dapat hidayah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan membenci, bukan pula salah, karena Rasulullah tidak menghina Abdullah bin Ummi Maktum, tidak pula mencelanya. Rasulullah hanya bermuka masam dan berpaling, tidak mencela, tidak merendahkan, dan tidak menghinanya. Lagi pula Abdullah bin Amr bin Ibn Maktum, dia tidak sakit hati kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dia buta, dia tidak bisa melihat Rasulullah bermuka masam, tidak pula melihat Rasulullah berpaling, karena dia adalah seorang yang buta. Namun Allah yang Maha mengetahui tetap menegur Rasulnya dengan teguran yang lembut. Nah, menegurnya dengan lembut, jangan demikian. Utamakan yang lebih penting, baru yang penting berikutnya. Mendakwai orang lain penting, tetapi orang yang bersungguh-sungguh datang bertanya, dan padahal dia buta, ini harus lebih dipentingkan. Kena semangatnya, kesungguh-sungguhannya. Kalla, sekali-kali tidak, sekali-sekali jangan begitu. Innaha tadhkirah, sesungguhnya peringatan itu, sesungguhnya ini adalah peringatan, pengajaran. Faman syaa'a dzakara, maka barang siapa yang ingin, yang mau, hendaklah dia mengambil pengajaran itu. Dia mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian ini. Fi suhufin mukarramah, yang mana pelajaran ini, pengajaran ini, peringatan ini terdapat di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu terdapat dalam Al-Quran, Al-Quran yang mulia. Marfu'atin mutahharah, Al-Quran yang ditinggikan derajatnya, ditinggikan, mutahharah, lagi suci, Al-Quran yang suci, yang tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dalam keadaan berwudu. Al-Quran yang tinggi dan juga tinggi kedudukannya dan suci. Bi aidi safarah, yang berada di tangan duta, utusan Allah Subhanahu wa taala, itu di tangannya para malaikat. Kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Bararah, lagi berbakti, yang banyak kebaikannya, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, para malaikat yang senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan. Nah, malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah taala dan senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Kiramim bararah, malaikat yang mulia, lagi berbakti. Qutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia, alangkah kufurnya manusia itu. Min ayyi syai'in khalaqah, memangnya dari apa manusia itu diciptakan sehingga sombong luar biasa, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau menerima, tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Emangnya manusia itu dari apa diciptakan? Min nutfah, manusia itu diciptakan dari air mani yang hina, dari air mani. Khalaqahu Allah menciptakannya. Manusia itu diciptakan dari air mani. Faqaddarah, kemudian Allah menentukannya. Ditentukan takdirnya, amalannya, rezekinya, ajalnya, bahagia dan sengsaranya. Allah tentukan kadar-kadarnya. Siap ditakdirkan ada mata, lisan, bibir, hati dan bagian anggota tubuh yang lainnya. Allah telah tetapkan semuanya untuk kebutuhan manusia. Thumma sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan jalan manusia tersebut. Memilih jalan yang mana? Jalan-jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia Allah telah mudahkan. Jalan-jalan untuk mempelajari agama agar bahagia di akhirat Allah pun mudahkan. Tinggal pilih. Tetapi kalau milih, salah pilih, maka Allah ancam dia akan masuk dalam an-nar, api yang menyala-nyala. Thumma sabila yassara, kemudian Allah mudahkan jalannya. Thumma amatahu faaqbarah, kemudian Allah matikan, Allah jadikan dia mati. Faqbarah, dan dikuburkan. Setelah mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan dunia dan kemudahan-kemudahan untuk mengerti agama ini, untuk mengamalkannya, kemudian siapapun dia, Allah akan matikan dan dia pun akhirnya dikuburkan. Thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian idza syaa'a ansyarah, jika Allah berkehendak, Allah pun bangkitkan dia pada yaumul qiyamah, pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan demikian. Yang namanya manusia itu belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Sekali-kali tidak, manusia itu belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Karena dia tidak membaca Al-Quran, sehingga tidak mengerti, tidak faham apa yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran terdapat semua perkara yang mereka butuhkan. Mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Ingin mendapatkan jannah, maka pelajari Al-Quran, amalkan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Mau terhindar dari neraka, baca Al-Quran. Tinggalkan larangan-larangan Allah, niscaya kalian akan terjauh dari azab an-nar. Mau bahagia di dunia, maka pelajari Al-Quran. Di sana terdapat petunjuk, kisah-kisah orang yang sukses di dunia dan akhirat. Di sana juga ada orang-orang yang celaka, yang binasa. Di dunia dia sengsara, celaka, ketika mereka durhaka pada orang tuanya, tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Nah, sehingga mereka celaka di dunia dan di akhirat. Maka bacalah Al-Quran. Kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali tidak, manusia itu belum mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Falyanzuril insanu ila ta'amihi, maka hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Perhatikan apa yang kalian makan. Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, semua itu dari Allah. Anna sababna al-ma'a sabba, kamilah, kata Allah, yang menurunkan air hujan dengan sebenar-benarnya, yang tercurah. Dengan air hujan itu tumbuhlah berbagai macam kebutuhan kalian. Airnya bisa kalian minum, buah-buahannya bisa kalian makan, biji-bijiannya, karbohidratnya untuk kebutuhan tubuh kalian, sayur-sayurannya, vitamin-vitamin yang terdapat di dalamnya untuk menyehatkan kalian. Semua itu yang tumbuh karena Allah yang menurunkan air hujan. Thumma syaqaqanal arda syaqqa, kemudian kamilah yang membelah bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kalian hanya meletakkan biji, menyiangnya, memupukinya, tetapi Allah lah yang menakdirkan, Allah yang membelah biji-biji itu. Kemudian biji itu pun keluar dari tanah dan bumi itu pun terbelah. Keluarlah nam daun, pohon, batang, bunga, buah dan yang lainnya. Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa, kemudian kamilah yang membelah bumi ini dengan sebenar-benarnya. Maka bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Fa ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan di dalam bumi tersebut habba, biji-bijian tersebut. Akhirnya biji-biji itu tumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nanam buah, tumbuhnya buah. Nanam sayur, tumbuhlah sayur. Kami yang menumbuhkannya, kata Allah. Fa ambatna fiha habba, kami menumbuhkannya di bumi itu biji-bijian. Wa'inabaw wa qubba, anggur dan juga qubba. Wa zaituna wa nakhla, buah zaitun dan juga buah kurma yang sangat banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Buah zaitun dan juga buah kurma. Wa hadaiqa ghulba, dan kami pula yang menciptakan, yang menjadikan kebun-kebun yang lebat. Nah, hutan belantara dari yang terdapat kayu dan berbagai macam itu kami yang menumbuhkannya. Wa fakihata wa abba, demikian juga buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Wa abba, dan juga rumput-rumputan dengan berbagai macam jenis rumput-rumput. Semua itu mata'an lakum, untuk kenikmatan kalian, kebutuhan kalian, biar kalian merasakan nikmat mendapatkan buah-buahan, sayur-sayuran dan yang lainnya. Mata'an lakum wa li'an'amikum, dan juga kenikmatan untuk binatang ternak kalian. Binatang ternak kalian, kambing, sapi, atau hewan, atau ayam, atau yang lainnya ternak kalian, bisa merasakan nikmat, bisa makan dari sayuran, buah-buahan dan yang lainnya yang telah Allah tumbuhkan dari bumi ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, kalla, sekali-kali jangan demikian. Inna tadhkirah, itu adalah peringatan, teguran, pengajaran. Artinya haqqan, itu adalah kebenaran. Inna hadhil maw'idah, sesungguhnya maw'idah, teguran-teguran ini, peringatan ini, nasihat ini, tazkiratun minallah, merupakan peringatan, teguran, maw'idah dari Allah. Yadhkuru biha ibadah, Allah memperingatkan dengan Al-Quran ini hamba-hambanya. Allah mengingatkan hambanya. Wa yubayyinu lahum fi kitabihi, dan Allah menerangkan di dalam kitabnya untuk hambanya. Allah terangkan dengan keterangan yang jelas dan gamblang untuk mereka. Ma yahtajuna ilaih, semua perkara yang dibutuhkan oleh hamba ada dalam Al-Quran. Ingin tahu tujuan kalian hidup di muka bumi ini, bacalah Al-Quran. Ingin tahu jalan yang menuju kepada keridhaan Allah, yang bisa mengantarkan kalian masuk surga, bacalah Al-Quran. Ingin tahu apa penyebab-penyebab mereka masuk dalam neraka, bacalah Al-Quran. Ingin tahu kisah-kisah orang yang sukses, berhasil dunia maupun akhirat, bacalah Al-Quran. Ingin tahu apa hukum ini, apa hukum itu, maka bacalah Al-Quran. Semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia itu terdapat di dalam Al-Quran. Ingin supaya jiwamu tenang, jasadmu tentram, supaya tubuhmu sehat, bacalah Al-Quran. Semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Masalah kedokteran terdapat dalam Al-Quran. Masalah gizi, nah, apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kalian terdapat dalam Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, di mana Allah menjelaskan di dalamnya apapun yang kalian butuhkan. Wa yubayyinu ar-rusydu minal ghayy, dan Allah menerangkan dalam Al-Quran petunjuk dari kebengkokan, dari kesesatan. Allah akan terangkan mana jalan yang lurus, dan juga mana jalan yang sesat, yang bengkok, berliku-liku, yang tidak mengantarkan kepada keridhaan Allah. Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Fa idza tabayyana dzalik, maka apabila telah jelas bagi kalian yang demikian itu, maka bacalah Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil pengajaran dalam Al-Qur'an. Dia pelajari Al-Qur'an, dia tadabbur Al-Qur'an, dia datangi majlis ilmu yang dibaca di dalamnya Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, bagi barang siapa yang mau. Ai artinya amalu amalum bihi, barang siapa yang berkehendak, hendaklah dia mengamalkan Al-Qur'an. Bagaimana bisa kalian bisa mengamalkannya kalau kalian tidak bisa, tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Kalau mau, silakan amalkan Al-Qur'an. Kekauli ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang namanya al-haq, yang namanya kebenaran itu, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Yang namanya kebenaran itu, apa-apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, al-haq itu dari Rabb kalian, dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau, silakan dia beriman. Maksudnya beriman di sini, hendaklah dia mengamalkan Al-Quran. Barang siapa yang mau, hendaklah dia amalkan isi Al-Quran, hendaklah dia mengamalkan al-haq yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau, silakan dia kafir. Dalam ayat ini surah Al-Kahfi, bukan berarti Allah memberikan pilihan, mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tidak, bukan demikian itu pengertiannya. Barang siapa yang mau, maka hendaklah pelajari Al-Quran dan amalkan. Barang siapa yang tidak mau, ya silakan kafir, tapi ingat kata Allah, sesungguhnya inna a'tadna, sesungguhnya kami telah persiapkan bagi orang-orang yang kafir itu annar, neraka. Berarti ini bukan pilihan, menunjukkan kewajiban kita untuk beriman kepada al-haq, beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mengamalkannya. Ini kewajiban. Yang tidak mau, yang tetap kufur, maka Allah siapkan bagi mereka neraka yang menyala-nyala. Tsumma dzakara mahal hadhihi tadzkirah wa 'idzamiha wa rafa'a qadriha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tempat peringatan ini, agungnya tempat ini, di mana peringatan ini, teguran ini, semua yang dibutuhkan oleh manusia itu tempatnya, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mulia, yang agung, yang tinggi kadarnya. Faqala, di mana Allah berfirman, fi suhufim mukarramah, peringatan-peringatan, teguran-teguran, nasihat itu semuanya terdapat dalam Al-Qur'an, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang marfu'ah, yang tinggi al-kadar-kadarnya, waratabat, waratah, waratabah, dan juga tinggi nilainya. Al-Qadru wa waratabah. Mutahharah, Al-Qur'an yang suci. Minal afaqi, suci dari berbagai macam kekurangan. Al-Qur'an tidak kurang sedikit pun. Lengkap, sempurna. Maka jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Al-Qur'an yang suci. Suci dari berbagai macam kekurangan. Antana laha aidi syaitan, suci dari jangkauan tangan-tangan syaitan. Au yastarikuha, suci dari pencuri-pencuri. Nah, dari syaitan-syaitan yang berupaya mencuri berita-berita langit. Syaitan itu suci. Maka hendaklah kalian menyentuhnya dalam keadaan suci, dan membacanya, memahaminya dengan hati yang suci pula, dalam keadaan berwudu, hati yang bersih, betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Fahami, insyaAllah kalian akan mendapatkan kebutuhan kalian di dalam Al-Quran. Hajat-hajat kalian terpenuhi. Kalian akan tahu apa yang kalian butuhkan dalam hidup ini. Semuanya terdapat dalam Al-Quran. Bal hiya bi aidi safarah, bahkan Al-Quran itu berada pada tangan para duta-duta utusan Allah Subhanahu wa taala. bi aidi safara, di tangan safara utusan para duta, para pencatat, itu para malaikat. Allah jaga Al-Quran ini sebelum diutus. Allah jaga Al-Quran ini ketika diutus di tangan para malaikat. Diutuslah para malaikat untuk menjaganya sampai kepada Rasulullah. Dan Allah jaga Al-Quran ini setelah diutus, dijaga dalam dada-dada manusia. Allah jaga. Ini menunjukkan mulianya Al-Quran. Sebelum diturunkan, ketika diturunkan, dan setelah turun tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Bi aidi safarah, di mana Al-Qur'an itu di tangannya para utusan pencatat. Wa humul malaikah, mereka adalah para malaikat. Alladzina hum as-sufara, di mana malaikat itu mereka adalah sufara, utusan-utusan. Nah, duta-duta sebagai perantara bainallah wa bain ibadihi, yang menghubungkan antara Allah dengan hambanya, yang menghubungkan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an disampaikan kepada hambanya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa penghubungnya, siapa perantaranya? Yaitu malaikat, para malaikat kiram, mereka yang mulia. Artinya kathirul khair wal barakah, para malaikat yang mulia, yang banyak sekali melakukan berbagai macam kebaikan, banyak sekali kebaikan-kebaikan dan juga barakah. Terus melakukan kebaikan, mengatur awan, mengatur hujan, dan mengatur peredaran matahari, bulan, semuanya. Nah, Allah perintahkan para malaikat untuk mengaturnya. Banyak kebaikannya, menumbuhkan tanaman dan yang lainnya. Para malaikat yang mulia, yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan juga barokah. Kiramim bararah, lagi berbakti. Berbakti, apa yang berbakti? Kulubuhum, hati mereka baik. Nah, wa amalum, dan juga amalan-amalan mereka semuanya baik. Para malaikat itu bersih hati-hati mereka, dan juga baik amalan-amalan mereka. Maka pantas merekalah yang memegang Al-Quran, yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan mulianya Al-Quran. Wadzalika kulluhu hizm, wadzalika kulluhu hafizah min Allah likitabihi. Yang demikian itu seluruhnya bentuk penjagaan Allah terhadap kitabnya, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang mulia dijaga, dipegang di tangan makhluk yang juga mulia, yang senantiasa bertakwa kepada Allah taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, disampaikan kepada Rasul yang mulia, Rasul yang paling mulia, yang mulia itu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita pelajari Al-Qur'an, karena di dalamnya terdapat perkara yang mulia yang akan memuliakan siapa saja yang mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, akan dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di yaumul kiamah nanti. An ja'ala sufara fihi ila ar-rasul al-malaika al-kiram al-aqwiya wal atqiya al-atqiya. Allah menjadikan duta utusan, yaitu para malaikat yang menyampaikan, malaikat yang mulia, yang kuat, yang bertakwa, dialah yang menyampaikan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyampaikan wahyu-wahyu kepada Rasul yang lainnya, dan juga kepada Nabi kita, kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang menyampaikannya. Walam yaj'al lisyayatin alaihi sabila, dan Allah tidak menjadikan adanya jalan bagi syaitan untuk merebut, menyentuh Al-Quran. Tidak ada cara, tidak ada jalan bagi syaitan untuk merubah-rubahnya. maka syaitan pun menggunakan lisan-lisan manusia yang kufur untuk merendahkan Al-Quran, mencaci maki Al-Quran, merubah-rubahnya. Namun mereka dari dulu sampai ke hari kiamat tetap akan gagal. Ketika ada di antara mereka yang membakarnya, menghinakannya, Allah azab mereka, Allah hukum mereka, Allah binasakan mereka, baik secara langsung maupun ditunda. Walakin, akan tetapi, mahara, bersamaan demikian keadaan Al-Quran yang agung dibawa oleh malaikat yang mulia, berisi perkara yang mulia, tapi sayang, ternyata kebanyakan manusia aba. Walakin mahara abal insan illa kufuro. Tetapi banyak manusia yang enggan mempelajari Al-Quran. Banyak manusia yang mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Illa kufuro, bahkan manusia itu banyak yang kufur dengan Al-Quran, tidak percaya. Jangankan mau hadir di majlis ilmu dibaca Al-Quran, nah, mendengarkan saja mereka tidak mau. Nah, alangkah banyaknya manusia yang kufur, yang enggan, tidak bisa memahaminya, bahkan membacanya saja tidak bisa. Kalau masalah dunia, pawainya, ahlinya luar biasa, dihabiskan waktunya untuk mempelajari dunia bertahun-tahun, sekalipun harus membayar uang kuliah, mengeluarkan hartanya, dia siang malam mempelajarinya. Tetapi kalau Al-Quran, berat rasanya. Sampai sudah dewasa belum bisa baca Al-Quran, bahkan tua sudah hampir mati tetap belum bisa membaca Al-Quran. Manusia luar biasa kufurnya, penentangannya. Aba, enggan yang namanya manusia, illa kafuro, bahkan kufur dengan Al-Quran. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah menyatakan, qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia, alangkah kufurnya manusia itu. Kufur li ni'matillah, kufur terhadap nikmat Allah. Al-Quran ini nikmat dari Allah. Tapi alangkah sedikitnya manusia yang mau mempelajari Al-Quran. Alangkah sedikitnya. Mayoritas mereka tidak mau peduli dengan Al-Quran. Kalaupun mau membacanya nanti pada bulan Ramadan. Nah, itu pun hanya seremonial saja. Tidak sampai, tidak bisa melewati kerongkongan mereka. Tidak sampai ke hati-hati mereka. Qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia, alangkah dahsyatnya, alangkah kufurnya manusia, kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Wa ma asyaddu ma'anidatihi, alangkah dahsyatnya penentangan dari manusia lilhaq. Wa ma asyaddu ma'anidatuhu lilhaqi ba'da ma tabayyan, sangat tinggi penentangan manusia terhadap al-haq, menolak Al-Quran, menolak sunnah Rasulullah, ditolak oleh manusia dengan berbagai macam penolakan, terkadang dengan lemah lembut tetapi menentang, terkadang dengan marah-marah dan benci. Benci dengan orang-orang yang mempelajari al-haq, tidak suka dengan orang yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah, mencemoohnya, mencibirnya, mencacinya, menghinanya, mengusirnya. Alangkah kufurnya manusia. Ba'dama tabayyan, setelah terang bagi mereka, setelah jelas bagi mereka, masih saja mereka menentang Al-Quran, membenci orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Wa huwa ma huwa, dari apa manusia itu diciptakan kok sombongnya demikian? Huwa min ad'afil asya', manusia itu diciptakan dari sesuatu yang lemah. Khalaqahullahu min ma'in mahin, Allah ciptakan manusia itu dari air yang hina, dari air mani yang hina. Sadar wahai manusia, kenapa kan enggan, kenapa sombong? Summa qadara khalaqahu, kemudian Allah tentukan ciptaannya, kadar penciptaannya, dikasih semua kebutuhannya. Wa sawwahu basharan, kemudian Allah jadikan manusia yang sempurna, ada mata, ada mulut, bibir, lisan, hidung, kaki, tangan, jantung, paru-paru, usus, semua lengkap menjadi manusia yang sempurna. Wa sawwahu basharan sawiya, menjadi manusia yang sempurna. Wa atqana qawwahu dhahirah wal batinah, dan Allah kokohkan zahirnya dan juga batinnya menjadi kuat. Zahirnya tampak gagah, kuat, bisa mencangkul, mendaki, melompat, berlari. Batinnya juga kuat menahan berbagai macam musibah. Maka perhatikan, kita ini dari air mani yang hina. Kenapa sombong? Kenapa enggan mempelajari Al-Quran? Enggan mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwanya. Kenapa? Kufur, alangkah kufurnya manusia terhadap nikmat Allah. Tsummas sabila yassarah, kemudian Allah mudahkan bagi manusia jalan, jalannya. Ayat artinya yassarallahu al-asbab ad-diniyah wa dunyawiyah, Allah mudahkan bagi manusia sebab-sebab dia memperoleh dunia, Allah mudahkan baginya sebab-sebab memperoleh nam agamanya. Mau belajar Al-Quran, ada pondok pesantren. Mau memahaminya, ada yang mengajarkannya, mengajarkan cara membacanya, tafsirnya. Di rumah ada media-media, ada di internet, di rekaman-rekaman, ataupun di kaset-kaset dan yang lainnya, banyak sekali. Tetapi jarang manusia yang mau mempelajari Al-Quran. Untuk mendapatkan dunia Allah mudahkan. Banyaknya orang-orang yang menjual pupuk, bibit-bibit, biji-bijian, alat-alat pertanian, obat-obat, semua yang lengkap Allah mudahkan dengan semudah-mudahnya. Kenapa masih malas-malasan, tidur-tidur dalam rumah, nganggur, tidak mencari dunia, tidak mencari akhirat, padahal Allah mudahkan semudah-mudahnya. Mudah, hanya kamu saja yang malas. Allah telah mudahkan dengan semudah-mudahnya. Maka carilah akhirat, utamakan akhirat, karena dunia tetap kalian akan dapatkan kalau kalian tidak malas, kalian berupaya dan ikhtiar, pasti Allah akan mudahkan kalian. Karena dunia itu untuk fasilitas kalian untuk menuju akhirat, utamakan akhirat. Tetapi jangan tinggalkan jatah kalian di dunia. Gunakan dunia itu untuk menempuh agama, untuk mengamalkan agama, agar kalian bahagia di akhirat nanti yang kekal abadi. Wahadahus sabil, maka Allah beri petunjuk pada manusia pada jalan yang lurus. Wabayyanahu, Allah terangkan seterang-terangnya, segambang-gambangnya. Wamtahnahu bil amri wan nahyi, dan Allah uji manusia. Imtihanahu, Allah uji manusia dengan ujian-ujian berupa perintah dan larangan. Maka kerjakanlah perintah Allah dan tinggalkanlah larangan Allah Ta'ala, karena perintah itu ujian dan larangan itu juga ujian. Perintah-perintah Allah, sholat lima waktu, kerjakan. Apapun Allah perintahkan, kerjakan. Tentu kalian akan bahagia ketika kalian lulus dengan ujian ini. Apapun larangan Allah, tinggalkan. Apa yang Allah haramkan, maka tinggalkan. Semoga kalian bahagia, semoga kita semua bahagia di dunia dan juga di akhirat. Summa amatahu fa aqbar, kemudian Allah wafatkan, Allah matikan manusia, dan manusia pun akhirnya dikuburkan. Artinya Allah muliakan manusia dengan dikubur. Tidak seperti binatang-binatang, hewan-hewan yang lain yang bangkai-bangkai mereka berserakan di muka bumi, tapi manusia itu dimuliakan dengan dikubur. Kemudian Allah bangkitkan mereka untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biiznillah insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.